Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Alhamdulillah, sebuah kegembiraan terkhusus kepada saya pribadi yang telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala mengunjungi saudara-saudara saya Ahlu Sunnah wal Jamaah fillah di desa apa namanya ini? Desa Jombang di Masjid As-Salaf. Masya Allah. Yang tentunya ini adalah sebuah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu di dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya. Telah tetap kecintaan aku, kata Allah, kepada orang yang mereka saling mencintai karena aku dan mereka saling menziarahi karena aku. Kita berharap dengan ziarah yang kita jalani pada majlis yang mulia ini, Allah berikan keberkahan, Allah berikan ukhuwah, Allah limpahkan kepada kita mahabbah fillah walillah wa ala amrillah, sehingga kita semuanya kelak dikumpulkan kembali di dalam surga Allah Azza wa Jal bersama dengan para nabi-nabi Allah, para siddiqun, syuhada dan salihun, wa hasuna ulaika rafiqa. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, dalam majelis kita di pagi hari atau siang hari yang berbahagia ini, kita akan mengangkat dengan sebuah tema balada kehidupan akhir zaman. Sebuah tema yang sangat tepat terkhusus pada zaman ini, yang mana kebanyakan orang mereka berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tetapi mereka tidak sadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma min 'amin illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada suatu zaman melainkan setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Apa yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'ut tabi'in, oleh a'immatul madzahibil arba'ah, tidak akan sama dengan apa yang akan kita lalui nanti. Semakin berjalan kehidupan umur dunia ini, maka kita akan semakin melihat keajaiban-keajaiban dan keunikan-keunikan. Keadaan-keadaan yang tidak bisa kita prediksi dan kita bayangkan. Kembali kepada sabda Nabi, illa walladhi ba'dahu syarrun min, kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Bukan berarti para jamaah yang dimuliakan Allah membawa kepada kita frustasi dan putus asa, tidak. Apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu dilihat dari kacamata umum, keadaan zaman yang akan dilalui oleh manusia, bukan individu dan person. Karena kalau seorang dia memahami bahwa dia tidak akan lebih baik di hari esok, dia tidak akan beramal dengan amalan saleh. Apalagi para ulama menjelaskan seorang yang dia dianggap tidak rugi adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Namun apa yang diberitahukan kepada kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai warning, sebagai pemberitahuan untuk kita berhati-hati. Awas, kalau kita tidak waspada, kita akan terjebak di dalam kondisi yang lebih mengerikan fitnahnya. Dan ini terbukti jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau menjelaskan bahwa tu'radu alaikumul fitanu ka'ardil hasiri udan-udan. Kalian akan dihamparkan dengan fitnah yang tidak bisa dibayangkan oleh seseorang, seperti anyaman tikar. Kita melihat anyaman tikar, tikar apa saja, satu helai demi satu helai. Sedangkan orang, benang yang melalui helaian tersebut keluar dari satu, masuk yang lain, keluar dari satu, masuk yang lain. Begitu fitnah yang akan dilalui oleh manusia. Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau seorang sahabat, bahkan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada keunikan bagi Anas ibn Malik terkait wafatnya beliau. Beliau termasuk sahabat yang paling lama wafat di daerah Basrah. Sehingga beliau melihat apa yang terjadi di antara para sahabat, apa yang terjadi di antara para tabi'in, apa yang terjadi di antara khilafah-khilafah di kala itu. Jadi Anas ibn Malik melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Anas ibn Malik, yang mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menganggap beliau dan sahabat yang lain sebagai sesuatu yang mengerikan. Di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Anas ibn Malik mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan, kalian melakukan perbuatan-perbuatan pada saat ini, hiya adaku fi a'yunikum minasy'ar, ada di pandangan kalian itu seperti rambut, rambut tipis. Wa qad kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mawbiqat, padahal kami menganggapnya perbuatan itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam termasuk al-mawbiqat, termasuk perkara yang menghancurkan keimanan kita. Ini antara zaman sahabat dengan tabi'in. Bagaimana dengan tabi'ut tabi'in? Bagaimana dengan setelahnya? Bagaimana Anas ibn Malik radhiyallahu an, kalau beliau hidup di zaman sekarang ini, tidak tersisa dari agama itu kecuali kulit. Mereka mengaku muslim tetapi tidak paham apa itu Islam. Mengikrarkan kalimat syahadat tetapi tidak mengetahui konsekuensi dari kalimat tersebut. Apa yang akan muncul dari ucapan Anas ibn Malik radhiyallahu an? Maka setiap zaman berlalu akan menyisakan kebaikan yang tersisa dan akan menghadapi kejelekan yang lebih mengerikan. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. wa kuntu as'aluhu 'ani syarri makhafata an yudrikani. Kalau para sahabat yang lain mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan, ya Rasulullah, bagaimana amalan yang paling baik? Apa amalan yang memasukkan aku ke dalam sorga? Sedekah apa yang paling utama? Salat apa yang paling utama? Kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarr makhafata an yudrikani. Tetapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, khawatir aku terjatuh ke dalamnya. Diceritakan oleh Hudzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin jahla. Ya Rasulullah, kita berada dalam zaman jahiliyah yang sangat jahil. Kita melakukan segala model kemungkaran, kemudian Allah datangkan kepada kita dengan Islam. Ini pertanyaan Hudzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahal ba'da hadzal khairi syarr? Ya Rasulullah, apakah setelah Islam yang Allah berikan kepada kita ini akan muncul kejelekan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan muncul kejelekan. Lalu Hudzaifah kembali bertanya, "Wa hal ba'da hadzal syarri khair?" Apakah setelah kejelekan yang muncul setelah Islam lahir akan muncul kebaikan lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya, wa fihi dakhan." Akan muncul kebaikan. Tetapi di balik kebaikan itu akan ada asapnya. Hudzaifah kembali bertanya, "Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa asapnya ya Rasulullah?" Qala qaumun yahtaduna bihadyi wa yastannuna bighairi yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Akan muncul kebaikan, tetapi ada asapnya. Asapnya adalah orang yang mereka berpetunjuk bukan dengan petunjuk Nabi, dan mereka itu mengambil sunnah dengan bukan sunnahnya. Berarti kebaikan yang muncul setelah berlalunya perubahan waktu ini adalah kebaikan yang samar. Semakin jauh kita dari zaman nubuwah, semakin tersamarkan kebaikan itu. Semakin jauh kita dari zaman khilafah nubuwah, semakin samar apa itu hak. Semakin mendominasi ahlul batil. Semakin malas orang belajar, semakin merajalela kebodohan, bertebaran kemaksiatan dan lain sebagainya. Dengan itu terjadi, maka itu adalah pertanda bahwa kita berada di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna min asyratis sa'ah." Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah an yaqillal ilma wa yaktsural jahla wa yakshu asyar. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah menjadi sedikit ilmu agama, menjadi banyak orang jahil, semakin menyerajalela kejelekan, wa yaktsurul haraj, dan akan muncul pembunuhan-pembunuhan. Al-haraj, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu, al-qatlu. Ini adalah efek ketika seorang berada di akhir zaman. Ini kenyataan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, beliau memberitahu kepada para sahabat, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Kalian bersegera dalam beramal dengan amalan salih yang mana itu sebelum terjadi fitnah, yang fitnahnya itu seperti pekatnya malam. Kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba dalam amalan salih sebelum turunnya fitnah yang berbahaya seperti pekatnya malam. Ditafsirkan oleh Nabi, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira." Di pagi hari mukmin, sorenya sudah kafir. Di sore hari mukmin, paginya sudah kafir. "Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya." Dia jual agamanya dengan sedikit dari kepentingan dunia. Terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Terjadi di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Tidak. Terjadi di zaman Khulafa Ar-Rasyidun? Tidak. Terjadi di zaman A'immatul Arba'ah? Tidak. Itu masih banyak kebaikan-kebaikan. Namun apakah itu sesuatu yang pernah kita dengar di zaman sekarang? Sering. Banyak orang yang dia murtad, keluar masuk agama, seperti dia membalikkan telapak tangan. Tidak sedikit orang yang dia merusak keimanannya hanya dengan sekerdus indomie, hanya dengan sekarung beras. Kulit dalam memahami Islam, tidak ada kecintaan kepada Islam. Inilah pertanda akhir zaman. Fenomena seperti ini yang harus kita pahami. Karena maaf sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah, karena kita tidak memahami fenomena seperti itu. Kita menganggap semakin muda ya, era digital, semakin mudah perkembangan teknologi, semakin mudah kita beranggapan bahwa surga semakin mudah didapat. Jangan mimpi. Semakin sulit. Kenapa semakin sulit? Bukan kemudahan yang ini yang kita dapatkan, tetapi yang kita perlu waspadai, kita akan berhadapan dengan zaman yang semakin berjalan semakin mengerikan fitnahnya. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita mendapatkan arahan-arahan terkhusus dalam dunia usaha, warning, Indonesia akan menghadapi pasar bebas, Indonesia akan menghadapi pasar global. Kita kadang was-was, ntar gimana nih kita ini? Masih bisa makan gak? Bisnis saya ini gulung tikar atau malah kabur ke bawah angin? Kita khawatir atau tidak? Khawatir. Dolar naik, harga benda semua, harga pangan semua naik, kita khawatir. Tetapi para jamaah yang saya muliakan, adakah di antara kita yang khawatir dengan keimanan kita? Adakah di antara kita yang peduli ketika kita berada dalam zaman yang semakin lama, semakin banyak fitnah, semakin takut bagaimana kualitas, kekuatan iman kita? Maka jamaah yang saya muliakan, seputar ini yang akan kita kaji bersama. Saya, para jamaah semuanya, tidak ada jaminan kita akan selamat. Innamal a'malu bil khawatir. Kita duduk seperti ini, saya duduk di atas, para jamaah duduk di bawah, ibu-ibu duduk di luar. Tidak ada jaminan kita akan sukses melewati perhara dan balada fitnah akhir zaman. Tidak ada jaminan. Innamal a'malu bil khawatir. Yang menjadi inti nanti ketika kita berada di penghujung kehidupan kita, baik atau tidak, istiqamah atau tidak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sanggupkah kita merealisasikan ayat itu? Ini yang menjadi tanda sangat besar dan menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mencari cara bagaimana kita mampu melewati ujian ini semuanya dengan sukses. Lari dari masalah bukanlah solusi. Lari dari masalah bukanlah solusi. Tetapi solusi yang tepat adalah kita menghadapi dengan benar. Bagaimana kita mampu menghadapi balada fitnah akhir zaman dengan sekian banyak persiapan, dengan sekian banyak kekuatan. Kita bertahan menghadapi terpaan fitnah, gelombang dahsyatnya syubhat dan syahwat, agar kita sukses dalam perjalanan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita itu akan menikah. Masih ada yang belum menikah? Banyak. Kira-kira kalau mau belum menikah, kita ngapain kalau biar deh? Udah nikah belum? Oh, belum. Kalau kita mau nikah, apa yang harus kita lakukan? Cari kerja dulu. Cari duit buat beli mahar. Masya Allah. Artinya kita harus ada persiapan. Mau nikah mau, tapi dia gak ada persiapan. Orang mau nikah saja ada persiapan. Kenapa harus persiapan? Biar sejahtera hidupnya, masya Allah. Ketika istri kita dalam kondisi hamil, ya, itu bulan pertama atau bulan kedua, apalagi anak pertama itu ya, itu kan kita udah sibuk nih laki-laki. kasih nama apa, nanti pakai baju apa, persiapan semuanya bulan kedua, ketiga, sibuk kita itu semuanya. Kenapa harus persiapan? Agar ketika calon buah hati ini hadir di tengah-tengah kita, kita benar-benar memiliki persiapan yang matang. Seorang ibu, dia bertanya kesana kemari, dia baca testimoni ibu melahirkan, ibu hamil. Kadang dia tanya di medsos, ini nanti kalau terlambat sekian hari gimana ya? Ini tujuannya apa semua, jemaah yang saya muliakan? Sebagai seorang manusia, dia akan menyatakan bahwa dia tidak akan melalui sebuah perjalanan kecuali dia akan mempersiapkan bekalnya. Dianggap sebagai orang yang tolol kalau dia mau nikah gak mau persiapan. Kalau dia ingin melahirkan tidak ada persiapan, tidak ada ilmu. Tolol, bodoh dia itu. Tarjun najata walam tasluk masalikah. Kita ingin sukses tapi kita tidak melalui jalan yang menghantarkan kepada kesuksesan. Inna safinata la tajri ala al-yabas. Perahu itu tidak akan berjalan di atas daratan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita lalui di dalam perjalanan kita nanti, kita harus memiliki persiapan. Ingat, permasalahannya bukan permasalahan ringan. Kalau mau nikah gak jadi, itu mah bisa diatur lagi ya, buat reschedule. Kalau melahirkan, qadarullah masya fa'al, Allah uji kita dengan sang buah hati tidak seperti yang kita inginkan, wafat, baik di dalam kandungan ibunya atau baru lahir, bisa produksi lagi. Begitu para jamaah, bisa diulang. Tetapi perjalanan manusia di dalam kehidupan akhir zaman ini tidak mungkin terulang walaupun satu detik. Ala laita syababu yaudu yauman fa'ukhbirul musyiba bima fa'alal musyib. Seandainya masa muda terulang kembali, kita akan memberitahu apa yang dilakukan oleh orang yang melalui perjalanan hidup kita. Waktu ini adalah modal utama. Maka para ulama menjadikan waktu seorang yang dimilikinya adalah modal, raksul mal, dalam membuka usaha. Kita tidak boleh spekulasi, kita tidak boleh coba-coba, tetapi kita harus memiliki perhitungan yang matang di dalam melalui kehidupan akhir zaman ini. Seandainya kita melenceng sedikit saja, kita tidak bisa mengulang kembali apa yang telah kita lalui. Kita akan memutar jauh. Ya, seandainya umur masih panjang, seandainya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, kita berada dalam su'ul khatimah wal iyadu billah. Kita akan rugi, kita akan meninggalkan keluarga kita di atas kesedihan ila ghairi dzalik. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kita akan membahas bersama-sama bagaimana persiapan seorang di dalam menghadapi zaman akhir ini. Apa yang perlu dia persiapkan? Apa yang perlu dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia tinggalkan? Apa yang harus dia jaga? Apa yang harus dia miliki? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita ingin bergandeng tangan menuju keistiqomahan untuk mencapai titik yang bernama husnul khatimah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyebutkan beberapa pesan-pesan para ulama yang telah dititipkan kepada kita semuanya. Kita rangkum dari penjelasan-penjelasan mereka bagaimana seorang itu dia mampu melewati kehidupan akhir zaman dengan segala persiapan yang matang, dengan harapan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama, di antara perkara-perkara yang perlu dipersiapkan oleh seseorang di dalam menghidupi perjalanan atau mempersiapkan perjalanan akhir zaman adalah ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu agama yang perlu diketahui oleh seseorang di dalam mempersiapkan perjalanan hidupnya meliputi tiga hal. Yang pertama adalah ilmu agama yang menceritakan atau mengajarkan bagaimana keadaan akhir zaman. Yang kedua adalah ilmu agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita melaluinya. Dan yang ketiga adalah ilmu agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendapatkan ending atau akhir dari perjalanan kita. Kita membuka peta, mana ini Jakarta? Oh, sini. Setelah itu, apa yang kita pelajari? Gimana rutenya? Naik apa? Terus bagaimana rutenya? Itu para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu Jakarta di mana, di sono. Kalau Pulau Sumatera ya, mana Aceh? Di sana Aceh. Di sana. Dilihat di peta di mana? Oh, di ujung. Gimana caranya ke sana ini? Dia perlu tahu. Oh, ada dengan pesawat, ada dengan bis dan lain sebagainya. Setelah tahu alat transportasinya, dia bertanya lagi, gimana nih cara naiknya nih? Kalau naik pesawat gimana caranya? Naik bus pakainya bagaimana? Itu ilmu agama yang perlu kita ketahui di dalam mempersiapkan kehidupan akhir zaman. Tadi sudah kita sebutkan beberapa cuplikan-cuplikan dari hadis Nabi. Keadaan akhir zaman yang begitu mengerikan, yang mampu membuat kita biiznillah untuk mawas diri, berhati-hati. Akankah kita mampu melewati itu semuanya? Namun itu semuanya insyaallah akan Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Namun yang sekarang perlu kita pahami jamaah yang dimuliakan Allah, kita perlu mengilmui bagaimana kita itu sampai kepada titik akhir tadi. Bagaimana caranya kita sampai kepada titik akhir tadi? Kita sudah tahu, ini perjalanannya berbahaya, ini banyak penipuan, ini banyak perampokan, ini banyak penyalahgunaan anggaran, ini banyak sekali naik turun, jalan yang cukup ekstrim dan lain sebagainya. Bagaimana kita melalui itu semuanya? Kita perlu tahu caranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini adalah sebab pertama yang akan mendorong seorang untuk melewati kehidupan akhir zaman dengan sukses, ilmu agama. Pada zaman ini kita menyaksikan upaya-upaya musuh-musuh Islam di dalam menjauhkan umat Islam dari ilmu agama dengan berbagai cara. Apakah dengan digambarkan kalau ilmu agama adalah ilmu yang tidak akan memberikan keuntungan dunia? Apakah dengan anggapan kalau orang belajar ilmu agama, dia tidak akan mendapatkan masa depan? Kalau dia belajar agama, entar kalau anak-anak dia belajar ngaji, belajar Al-Quran, belajar sunnah, kalau dia nanti belajar dalam pendidikan-pendidikan sunnah, entar dia bagaimana nanti mau daftar di perusahaan kalau yang punya dia bisa hanya baca Quran, baca kitab, gimana dia nanti daftar di perusahaan ini, perusahaan itu? Ini adalah sebagai upaya musuh-musuh Islam menjauhkan umat manusia dari ilmu agama. Dibikin kerdil ilmu agama itu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, suatu hal yang harus kita fahami bahwa seorang yang menginginkan kemuliaan hanya akan dia dapatkan manakala dia memahami ilmu agama Islam. Sambil minum ya. Jangan sambil minum juga. Jamaah yang dimuliakan Allah, betapa banyak di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tingkatan yang tinggi bagi orang yang memiliki ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya kan? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu dengan beberapa derajat. Dalam ayat yang lain, Nabi sallallahu taala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasya." Kami akan angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Para ulama mengatakan ai bil ilmi, itu dengan ilmu. Segala keutamaan yang Allah berikan kepada ilmu di dalam ayat atau hadis, maknanya adalah ilmu agama. Bagaimana Allah memuliakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam? Di saat itu ada malaikat. Di saat itu ada iblis. Di surganya Allah Azza wa Jalla. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah muliakan Nabi Adam sehingga Allah perintahkan makhluk hidup di saat itu untuk sujud kepada Nabi Adam dengan ilmu agama yang dimiliki oleh Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semua yang ada di dalam sorga. Sehingga Nabi Adam alaihissalatu wassalam tingkatannya lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Bagaimana Allah lebih mengutamakan Nabi Sulaiman daripada Nabi Daud alaihissalatu wassalam? Semuanya nabi. Ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada masalah yang dihadapi, kemudian keputusan Nabi Daud dengan keputusan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam berbeda, tetapi lebih benar Nabi Sulaiman. Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman lebih kepada Nabi Sulaiman padahal beliau adalah anak dari Nabi Daud. Wa kullan atainahu hukman wa ilma. Semuanya kami berikan ilmu. Jangankan manusia, jamaah yang dimuliakan Allah. Makhluk hidup lain, binatang, ketika mereka memiliki ilmu agama, Allah angkat derajatnya. Burung apa yang mampu membungkam atau membuat diam Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam? Burung hudhud. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam membuat rapat dengan semua pasukannya, beliau melihat-lihat, "Ma liyala arul hudhud am kana minal ghaibin?" Kemana nih burung hudhud? Kok saya tidak lihat? Apakah dia ghaib? Ditunggu tidak datang Nabi Sulaiman mengatakan, kalau dia tidak datang, la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, akan saya sembelih dia kalau datang. Atau dia membawa ilmu yang jelas. Tiba-tiba, fama kata ghairu ba'id, tidak lama, tiba-tiba burung hudhud datang. Lalu dia mengatakan, ahabtu bi malam tuhibbi, wajiktuka min sabain binabai yaqin. Wahai Sulaiman, kata hudhud, aku telah melalui sebuah tempat yang kamu tidak lalui. Punya ilmu lebih dari Sulaiman. Dan aku datang dari negeri Saba dengan sebuah informasi yang penting. Tentang Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Di atas kekuatan ilmu. Burung, barang bayangkan jamaah yang saya mulia. Bahkan dalam perjalanan hewan, ada hewan yang Allah bedakan hukumnya. Saya rasa para jamaah bisa menebak. Antara yang dia berilmu dan tidak berilmu. Binatang apa itu? Anjing. Dari sisi mana? Hah? Buruan? Apa? Hasil buruannya. Anjing yang bagaimana, Pak? Masya Allah. Anjing yang dia muallam, sudah dilatih, punya ilmu. Hasil binatang buruannya itu bisa kita makan. Kalau kita sebut nama Allah. Tetapi kalau ada anjing yang tidak terlatih ngejar kancil lalu dia dapat, walaupun kita ngucapin bismillah 100 kali, tidak boleh kita makan. Apalagi manusia. Allah angkat derajat orang yang memiliki ilmu agama. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, jangan ragu ya di dalam kita melangkahkan niat kita untuk mempelajari ilmu agama. Jangan ragu. Karena di balik ilmu agama ini kemuliaan. Bayangkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Hurairah, seperti Salman Al-Farisi, seperti Abdullah ibn Mas'ud. Mereka adalah para sahabat yang tidak dikenal. Para sahabat yang mereka notabene miskin, Allah angkat derajat mereka. Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah dikenal setiap disebut nama beliau. Orang-orang menyebutkan radhiyallahu an, mereka semua bersyukur dengan riwayat-riwayat hadis Abu Hurairah. Dengan apa beliau sampai tingkatan itu? Ilmu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ilmu yang beliau miliki. Kecilnya betis beliau ditertawakan oleh sebagian sahabat. Lalu Nabi mengatakan, atadhakuna min diqqati saqai? kalian tertawa karena betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil, fa wallahi hiya huma athqalu indallahi min ukhra. Demi Allah, sungguh kecilnya betis Ibnu Mas'ud itu lebih mulia di sisi Allah daripada gunung Uhud. Ilmu. Padahal Ibnu Mas'ud radhiyallahu an adalah seorang yang miskin. Hidupnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan ilmu agama, beliau mengatakan dengan lantang di hadapan para sahabat, "Laqad alima ashabu Muhammadin anni a'lamuhum bi kitabillah, walau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillah minni, tablughur rihlah la rahaltu ilayhi." Sungguh semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tahu bahwasanya aku adalah orang yang paling tahu dengan Al-Qur'an. Aku adalah orang yang paling tahu dengan Al-Qur'an, kata Ibnu Mas'ud. Bayangkan. Tidak ada yang mengatakan tidak di antara para sahabat Nabi. Semua mengiyakan ilmu agama. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi seorang khalifah, salah satu dari gubernurnya datang. Ditanya oleh Umar, "Kamu menjadikan siapa sebagai PLT-nya kamu di sana?" Dia menjawab, "Ibnu Abza, ya Amirul Mukminin." Seorang namanya Ibnu Abza. Ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab, "Apakah dia seorang yang kaya?" "Tidak." "Apakah dia seorang yang nasabnya bagus?" "Tidak, dia budak, maula minal mawali, mantan budak, bekas budak." Kata Umar, "Kok bisa?" Kata gubernur tersebut, dia mengatakan, "Innahu hafizun bil Quran wa alimun bil faraid." Orang itu adalah orang yang dia hafal Al-Quran, dan dia adalah orang yang hafal atau memahami ilmu warisan. Allah angkat derajatnya. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu menjadi motivasi kita semuanya untuk semangat dalam menuntut ilmu agama. Terlebih lagi, Allah jadikan keistiqomahan kita berbanding lurus dengan ilmu yang kita miliki. Seorang sudah kenal sunnah sekian puluh tahun, tapi kalau dia tidak pernah isi waktunya dengan ilmu agama, jangan harap dia akan sanggup istiqomah. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau disuruh oleh Allah. Nah, kita gak tahu apa yang disuruh. Gimana kita mau istiqomah? Maka sebenarnya ilmu agama yang kita miliki ini, yang kita pelajari, yang kita berusaha untuk mendapatkannya, kita korbankan waktu kita, harta benda kita untuk mendapatkannya, itu semuanya sangat murah dibandingkan dengan apa yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang mereka berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah orang yang berilmu. Dengan kita memiliki ilmu agama, kita akan diberikan oleh Allah khasyiatullah. Kita berhati-hati dalam beramal. Kita berhati-hati dalam bertindak. Kita berhati-hati di dalam berbicara. Kita memiliki landasan, konsep. Kita memiliki jalan yang jelas. Kita memiliki konsep yang jelas. Ini sih, kita tidak akan tersesat. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama ini adalah perkara yang sangat penting. Bagaimana kita menghadapi akhir zaman ini bermodalkan ilmu agama. Tidak usah khawatir kita dianggap sebagai orang yang terbelakang. Tidak usah khawatir kita dianggap, anggap aja misalkan HP gak tahu updatean berapa, tetapi kita hafal nomor-nomor hadis. Kita hafal perawi hadis, kita hafal sahabat-sahabat Nabi, kita hafal Al-Qur'anul Karim, biar saja. Karena itu adalah yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, contoh kasus sering kita terjadi. Sering kita lihat anak-anak muda Islam, baik yang laki-laki atau perempuan, mereka terjebak di dalam pergaulan bebas. Kaum muslimin dan muslimat mereka itu. Kenapa mereka sampai seperti itu? Gak ada ilmu. Sehingga mudah diarahkan. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa di akhir zaman itu nanti akan muncul kondisi di mana mayoritas manusia adalah muslim tapi mereka tidak memiliki kekuatan. Yushiku antada'a alaikumul umam, kata Nabi, kama tada'al aqalatu ala qas'atiha. Nanti akan terjadi suatu zaman di mana kalian umat Islam akan direbut oleh umat-umat selain Islam seperti binatang berebut makanan di atas nampan. Kita kasih makan ayam, ayamnya 100, kita kasih beras segenggam. Ah, kayak gitu sudah. Sehingga para sahabat bertanya, hal min qillatin nahnu yawma idzin? Kita sedikit waktu itu ya Rasulullah. Kata Nabi, la, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Kalian itu banyak pada waktu itu. Terjadi atau tidak pada zaman sekarang? Terjadi. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tetapi kalian itu ibarat buih yang ada di lautan. Tidak ada kekuatan. Terombang-ambingkan dengan ombak kesana kemari, tidak memiliki prinsip. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu agama. Sehingga Nabi mengatakan, wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata fikum wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan mencabut dari hati-hati musuh-musuh Islam ketakutan kepada kaum muslimin, dan Allah akan melemparkan di hati umat Islam penyakit al-wahan. Para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Oleh karena itu jemaah yang saya muliakan, bagaimana kita ini umat Islam banyak tapi punya prinsip dengan ilmu agama. Alhamdulillah. Tadi sambil kita berjalan dari tempat saya menginap, masya Allah, mas drivernya kita diajak untuk keliling. Ini kita punya SD, punya SMP, gitu ya, masya Allah. Binaan Ustaz Mukhtarom, hafizahullah. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan. Saya dengar beliau sakit. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang membuat kita sebagai orang tua itu nyaman. Ada tempat di mana kita menitipkan anak-anak kita untuk belajar ilmu agama. Bisa dipastikan tidak ada pendidikan yang akan menjaga anak kita melebihi pendidikan yang berbasis sunnah dan ilmu agama. Kalau di Aceh itu masih jarang jemaah. Pendidikan-pendidikan kita baru merintis lah istilahnya. Ibarat kelas 1 sampai 6 itu pun belum ada, baru 1 sampai 4, 1 sampai 5. Kadang orang tua ingin menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang kita bina, sudah full, Pak. Sedih, nangis dia. Kenapa demikian jemaah yang saya muliakan? Karena mereka paham bahwa anak saya ini kalau saya titipkan kepada pendidikan itu hancur. Kenapa hancur? Karena tidak ada ilmu agama. Sedangkan ini walaupun seperti ini bangunannya, walaupun seperti ini keadaannya, walaupun al-khair hasil, diajari Al-Quran, diajari hadis, ditanamkan kecintaan kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada orang-orang saleh, kepada para nabi-nabi Allah, dikenalkan kecintaan mereka kepada orang-orang baik. Namun para jamaah yang saya muliakan, semangat kita untuk mendidik anak-anak kita di dalam pendidikan-pendidikan sunnah harus seimbang dengan semangat orang tuanya. Udahlah, kamu sekolah aja, jangan jadi kayak bapak kamu misalnya. Kita pasrah dengan kondisi, itu udah salah. Anak kita itu kita sekolahin biar jadi anak yang pintar. Nanti kalau dia jadi pintar, dia akan mengatakan, loh kok bapak enak kali kayak gitu. Maka para jamaah yang saya muliakan, kita imbangi dong. Kita juga harus belajar. Ya. Alhamdulillah ada ustaz-ustaz yang ingin membimbing kita. Belajar ilmu agama. Kebutuhan seorang dengan ilmu agama itu lebih dengan kebutuhan dia. Makan, minum. Sehari semalam kita tidak mau kurang dari sekali. Sekali itu yang jelas gak mau kurang. Kalau sampai sehari itu dia tidak makan, pasti update di status. Hari ini gak makan. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tapi pernahkah kita update status kalau hari ini saya belum belajar ilmu agama? Status liburan di apa namanya, di halaman Facebook dia, dia scroll terus tuh. Info taklim lagi, info taklim lagi, info taklim lagi. Gak mau dia mendengar ilmu pengajian. Bagaimana dia akan selamat, jemaah yang dimuliakan Allah? Dan bagaimana dia akan mendidik anak-anaknya untuk cinta kepada ilmu agama? Ingat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, terkhusus para ibu-ibu yang hadir, jangan kita itu hanya menyandarkan pendidikan anak kita kepada ustaz-ustaz yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita berusaha agar mereka mendidik anak-anak kita. Ustaz-ustaz itu adalah mereka sebagai pembantu kita dalam mendidik anak kita. Mereka membantu kita. Sekarang jam anak-anak belajar di sekolah, lebih banyak di sekolah atau di rumah? Di rumah pasti, dengan ibunya, dengan ayahnya. Maka kita tidak boleh lepas tangan. Kita tanamkan kepada anak kita pelajaran-pelajaran ilmu agama. Kita bantu guru-guru kita yang telah berjasa mendidik anak-anak kita, dengan kita juga mendalami ilmu agama. Seandainya yang bisa Allah berikan kepada kita mempelajari tematik, pelajari tematik, tidak jadi masalah. Mau belajar tafsir bagus, belajar akidah bagus, belajar apa saja bagus. Kalau kita memiliki kemampuan, apalagi yang masih mas-mas ini, masih muda-muda ini, belajar pelajaran yang lebih dalam, belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar ilmu hadis, belajar ilmu usul, belajar akidah dengan lebih spesifik, dengan lebih khusus, pendalaman-pendalaman, pengkaderan, agar dia memiliki kekuatan ilmu agama. Baik, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah bekal pertama, ilmu agama di dalam menghadapi akhir zaman. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari dengan pandangan yang lebih jauh sebenarnya, ketika kita menggerakkan semangat di dalam mempelajari ilmu agama, kita telah memberikan sumbangsih bagi kedamaian bangsa dan negara kita. Kalau kita urut nih ya ceritanya ini, tidaklah terjadi sebuah musibah dalam suatu negeri kecuali disebabkan karena apa? Kemaksiatan. Kemaksiatan akan terjadi manakala manusia berilmu atau bodoh? Bodoh. Ketika orang belajar ilmu agama, ya, ketika orang belajar ilmu agama, dia memiliki khasyatullah dalam jiwanya. Maukah dia belajar melakukan perbuatan maksiat? Dia akan terhalang. Ketika dia belajar ilmu agama, Allah berikan padanya ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka akan kami bentangkan bagi mereka keberkahan di langit dan bumi. Selamat mereka dari siksa Allah. Ketika mereka belajar ilmu agama, makanya ada keterkaitan erat ucapan Al-Imam Ibrahim bin Adham, di mana beliau mengatakan innallaha la yarfa'ul bala bi rihlati ahlil hadis. Allah akan mengangkat musibah yang menimpa suatu negeri dengan berjalannya penduduk negeri dalam menuntut ilmu agama. Kita telah menjaga anak cucu kita agar mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari musibah dengan kita mempelajari ilmu agama. Jadi banyak keuntungannya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kita telah meninggalkan warisan terbaik kepada anak cucu kita. Jamaah, pengajian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ketika beliau berada di penghujung kehidupan beliau, ucapan yang terucap dari lisan beliau kepada keturunannya adalah ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nanti sepeninggal aku? Apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggal aku? kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam. Manakala mereka beliau meninggalkan keluarganya bukan dibangun di atas tauhid dan bukan dibangun di atas ilmu. Manakala kita meninggalkan anak-anak kita walaupun bertitel, walaupun memiliki sekian banyak gelar, tapi mereka tidak memiliki basis ilmu agama yang kuat dalam jiwanya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Akan muncul generasi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah azza wa jalla dalam ayatnya, fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u shalah. Betapa banyak orang tua mereka menutup mata, anaknya enggak salat padahal dia berada di penghujung kehidupannya. Lalu dia akan meninggalkan anaknya menghadapi fitnah akhir zaman dengan tenang. Tetapi dengan kita mengajarkan ilmu agama, minimal kita sudah memproteksi keluarga dan keturunan kita. Mereka punya kekuatan dasar, tinggal mengembangkan nanti sesuai dengan zaman yang mereka lalui untuk memiliki kekuatan ilmu agama. Kalau tidak, itu yang akan terjadi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Mereka meninggalkan salat. Generasi kita meninggalkan salat. Mereka mengikuti syahwat. Apa yang akan terjadi? Fa sawfa yalqauna ghayya. Mereka akan mendapatkan sebuah kesesatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sedikit banyak bagaimana ilmu agama menjadi modal utama di dalam seorang melalui kehidupan akhir zaman. Maka saya mengajak saya pribadi, kemudian para jamaah semuanya, terus menggiatkan semangat kita dalam belajar ilmu agama. Apalagi 2 hari saya menjadi tamu di antum semuanya, senang kita dengar ada pengajian di masjid ini, ada pengajian di masjid ini, ada pengajian di masjid ini. Ada lagi informasi, Ustaz ini udah lagi gak mengisi, Ustaz kenapa sibuk? Berarti gimana pengajiannya? Pengajiannya ya akhirnya kosong. Nah, bagaimana kalau itu kita ganti jamaahnya yang datang ke ustadznya? Setuju gak? Ustaz gak ada tempat, ustadznya rumahnya kecil. Ya buat, dibuatin dong sama jamaahnya sebagai tempat untuk belajar. Gak ada kata kita harus mengalah dengan keadaan. Ya. Orang udah, ibaratnya tuh kita udah umur 35 tahun belum nikah. Itu kira-kira gimana itu? Yang belum nikah 35 tahun. Istilahnya, ini mungkin salah ya saya ngomong ya. Istilahnya tuh siapa saja bolehlah. Kita juga begitu. Kita dalam kondisi seperti ini. Kalau kita gak sadar bahwa kita butuh ilmu agama, kita lunggu nih istilahnya. Jadi gimana taklimnya ya? Masya Allah ya jamaah, kalau saya dengar seneng lah, karena kalau saya di Aceh itu ada yang mereka taklimnya sebulan sekali. Ya banyak faktor yang membuat kadang keterbatasan dai, kadang keterbatasan tempat yang jauh. Sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang dibuat daurah setahun sekali. Jadi taklimnya berapa tahun sekali, berapa kali setahun sekali aja Ustaz kalau ada daurah. Itu pun mereka sudah senang gitu para jamaah. Maka kita gak boleh pasrah dengan keadaan, minimal kirim kader. Begitu. Sibuk ini Ustaz, udah sibuk dengan ini Ustaz, sibuk ini. Kita gak pernah berpikir kita mengirim kader yang mereka nanti kelak akan menjadi Ustaz-ustaz dan da'i-da'i yang akan mengembangkan dakwah di tempat kita. Kirim kader, belajar kemana saja, gak ada biaya, kita biayai. Tujuannya apa? Agar nanti mereka kembali, mereka membagi ilmu agama kepada kita. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, kata Allah, liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu adalah nas dasar di dalam mengirim kader belajar ilmu agama. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ustaz-ustaz bisa kita fotokopi, enak. Ya kan. Tinggal fotokopi 100 lembar, 100 ustaz, wah dibagi. Di sini mungkin dalam setiap hari bisa ada pengajian ya, Ustaz ya. Di sini ada setiap hari pengajian. Masyaallah. Sepekan 3 kali. Kalau kita makan sepekan 3 kali gimana? Wah, langsung kurus semua badan. Maksudnya para jamaah yang saya muliakan, kita ada upaya. Dan insyaallah antum-antum semua jauh lebih paham daripada kami-kami yang di ujung barat sana, ya. dalam perkembangan dakwah. Masya Allah di sini sesuatu yang menggembirakan hati. Semoga kita diberikan keistiqomahan. Baik, ini adalah perkara pertama, bagaimana seorang menghadapi akhir zaman, yaitu dengan dia itu menimba ilmu agama. Yang kedua, di dalam seorang menghadapi kehidupan akhir zaman, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, modal yang diperlukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kondisi akhir zaman, hadis yang tadi kita sebutkan, wa yaqthuru fihi al-haraj, semakin banyak al-haraj. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu al-haraj? Beliau mengatakan al-qatlu, al-qatlu. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan cara bagaimana seorang ketika ada di zaman itu. Beliau mengatakan al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Seorang yang dia beribadah di zaman fitnah, dia itu seperti telah berhijrah kepada aku. Ini yang penting. Dan ini yang banyak kita terlewatkan dalam agenda keseharian kita. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah maknanya adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Minal aqwali wal a'mali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Semua yang Allah cintai dan Allah ridhai, apakah perbuatan atau ucapan, apakah yang zahir atau yang batin, ini namanya ibadah. Dan itu banyak, apakah berupa ucapan atau berupa perbuatan dan lain sebagainya. Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi-kondisi genting yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Pertempuran apa yang pertama kali dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertempuran apa, Mas? Perang dengan orang kafir yang pertama kali dilakukan oleh Nabi. Itu terkenal dalam dunia Islam perang apa? Sudah disebut tadi sama beliau nih. Perang? Perang Badar. Berapa kita bayangkan jumlahnya para sahabat dengan orang musyrik? 313 versus 1000 sekian orang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di malam harinya? Berdoa. Beliau beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa kepada Allah. Ilhah. Bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Sampai selendangnya jatuh. Diangkat oleh Abu Bakar. Kemudian dikatakan hasbuk, hasbuk ya Rasulullah, cukup, cukup ya Rasulullah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah cara utama di dalam membangun kekuatan menghadapi fitnah akhir zaman. Bagaimana semangat Nabi alaihi salatu wasallam di dalam ibadah? Patut kita contohi. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan di dalam hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam salat malam sampai pecah kaki-kaki beliau. Dikatakan oleh istri beliau tercinta, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau harus melakukan seperti ini? Salat sampai pecah kaki-kakinya. Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakur?" Saya tidak boleh menjadi seorang yang bersyukur. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kekuatan bagaimanapun yang akan menerpa keimanan kita, semuanya akan teretur kembali kalau kita memiliki semangat ibadah. Oleh karena itu Allah mewasiatkan nabinya alaihi salatu wassalam ketika beliau berada dalam kondisi diserang oleh orang-orang musyrik, dicaci, dicela, disudutkan, diancam, dibunuh. Allah sebutkan dalam ayatnya, "Wa laqad na'lamu annama yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kata Allah Ta'ala, kami telah tahu wahai Muhammad bahwa hatimu itu sempit dengan apa yang dikatakan oleh orang musyrik kepadamu. Fasabbih bihamdi rabbih, kata Allah. Pujilah nama Rabbmu, sanjunglah nama Rabbmu, wakun minas sajidin. Jadilah kamu orang yang banyak sujud, sujud, sujud, sujud, sujud, salat, ibadah. Bagaimana Allah mengajarkan nabinya untuk membuat proteksi dalam keimanan beliau ketika mendapatkan kekuatan yang dahsyat dari luar menghancurkan keimanannya? Wa kum minas sajidin, perbanyaki sujud. Lalu Allah menutup ayat dan surat itu dengan firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta yatiyakan. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang al-yakin kepada engkau. Al-yakin maksudnya al-maut. Seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, kebetulan beliau adalah seorang yang selalu mengambilkan air untuk Nabi untuk berwudu. Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Salmi, wahai fulan, mintalah kepada aku sesuatu." Apa saja, minta. Lalu orang ini mengatakan, "As'alu murafaqataka fil jannah." Aku ingin menjadi orang yang bersama dengan engkau di sorga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghaira dzalik?" Ada yang lain? Dia mengatakan, "Huwa dzat." Itu sudah enggak ada lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita meminta kepada Allah Azza wa Jal agar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jelas syarat utama kita mati di atas istiqomah, ya apa tidak? Kita istiqomah, berarti kita selamat sampai akhir zaman. Sampai akhir kematian kita selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud." Maka tolonglah dirimu untuk sampai kepada tingkatan itu dengan banyak sujud. Ahlu sunnah wal jamaah itu jamaah yang dimuliakan Allah, harus menjadi orang yang paling semangat ibadah. Cuman yang jadi masalah ini penyakitnya. Mentang-mentang kita sudah tahu ini wajib, ini sunnah, kita berani mengatakan kan ini sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kadang kita malu ketika kita membandingkan dengan mereka yang baru mengenal Islam atau orang awam, mereka menjaga amalan-amalan sunnah. Walaupun ada hal-hal yang mereka masih terjatuh dalam kemungkaran, tapi mereka menjaga seperti itu, menjaga ibadah. Kadang kita tidak, kadang kita bermudah-mudahan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika seorang itu mengisi waktunya dengan ibadah, tidak ada celah bagi setan untuk mengisi hati kita dengan perkara yang sia-sia. Allah mengatakan di dalam ayatnya, "Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab." Itu di surat apa nih? Surat apa itu? "Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab." Itu surat apa? Surat? Hah? Diskusi, boleh dah diskusi. Ini surat apa itu? Hah? Antum? Surat Al-Nasrah atau Al-Insyirah? Al-Insyirah. Oh, maksudnya gitu. Baik. Apa makna fa'idha faragta fansab? Banyak tafsir para ulama menjelaskan makna ayat ini. Ada yang mengatakan kalau kita selesai sholat wajib, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini diantara dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama, membolehkan berdoa setelah sholat lima waktu. Tetapi mayoritas ulama tafsir menyebutkan fa'idha faragta fansab, maknanya adalah selesai satu ibadah, kita berpindah kepada ibadah yang lain. Jangan biarkan setan itu mengambil alih perjalanan kita ini dalam melalui kehidupan dunia. Tutup rapat-rapat pintu setan. Penuhi agenda kita dengan hal yang bermanfaat. Ingat, ketaatan akan membuahkan ketaatan, sebagaimana kemaksiatan akan membuahkan kemaksiatan. Kita satu saja diserobot oleh setan, udah dibawa ke sana kemari. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini kekuatan ibadah. Ini yang dimaksud oleh Nabi, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, itu ibarat seorang yang dia berhijrah kepada aku. Kenapa demikian para jamaah yang saya muliakan? Karena kebanyakan manusia di dalam kondisi fitnah, dia akan terbawa kepada apa yang mengelilingi dia. Kalau yang mengelilingi dunia dia adalah dunia emas permata, ya dia akan ke situ nanti. Yang mengelilingi dia adalah ambisi jabatan, tahta dan kedudukan, ya dia akan ke situ nanti. Demikian keadaannya. Tetapi ibadah ini yang akan memproteksi itu semuanya. akan dia tutup. Baik. Dan kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mereka berada di dalam kondisi fitnah, ketika mereka berada dalam hal-hal, mereka banyak menyibukkan diri mereka dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kita mengaudit sholat malam kita, sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha kita, kemudian sholat-sholat yang lain, belum lagi puasa dan lain sebagainya. Seandainya seorang itu dia selalu diberikan taufik oleh Allah dengan ibadah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada dia kekuatan dengan husnul khatimah. Hadirin jamaah, pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di dalam upaya seorang menyelamatkan jiwanya di dalam fitnah akhir zaman adalah al-iltija'u ilallahi Subhanahu wa Ta'ala. Berilmu dia tambah dengan ibadah, lalu dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Syeikh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, itu beliau membuat sebuah buku tipis ya. Mungkin antum pernah mempelajari 10 kaidah di dalam keistiqomahan ya. Pernah membaca terjemahannya Asyru Qawaid fil Istiqamah. Baik. Kaidah yang pertama di dalam tips bagaimana seorang itu istiqamah, beliau mengatakan di dalam judul yang pertama, al-istiqamah minnatun ilahiyah wahibatun robaniyah. Ini kata beliau, saya teringat karena kebetulan baru kita kaji kemarin kitab itu. Judul itu betul-betul sangat menginspiratif para jamaah. Beliau mengatakan al-istiqamah minnatun ilahiyah. Makna minnatun ilahiyah adalah karunia ilahi. Kita selamat di akhir zaman itu karena pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Wahibatun Rabbaniyah, karunia dari Rabbani, dari Allah Azza wa Jalla. Kita selamat, kita sukses, kita berhasil, kita mampu untuk melalui prahara ujian akhir zaman ini, Allah yang menyelamatkan. Bukan ilmu yang kita miliki semata, bukan kekayaan yang kita miliki semata, bukan jabatan yang kita miliki, tetapi pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan faman yuridillahu an yahdiya apa yashrah sadrahu lil Islam. Ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Allah berikan hidayah dia kepada Islam. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kalau Allah inginkan pada jiwa seseorang kesesatan, Allah akan palingkan dia, Allah akan selewengkan dia sehingga tidak ada kepuasan dalam jiwanya, dia seperti orang yang tergantung di angkasa. Maka kata beliau, fatlubuha minallah, mintalah keistiqomahan itu dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu semuanya murni pemberian dari Allah. Siapa yang mampu mengeluarkan kita dari kungkungan kekufuran? Kita dilahirkan oleh ayah ibu kita dalam komunitas muslim. Dalam keadaan mayoritas manusia berada dalam kekufuran, Allah Azza wa Jalla. Allah pilih fulan ibnu fulan, dia lahir dalam komunitas muslim, ayahnya muslim, ibunya muslimah, dia bangun, berdiri tegak menjadi seorang muslim, Allah Azza wa Jalla. Adakah jasa dari kita, kita bayar? Tidak ada. Kemudian setelah kita muslim, Allah kenalkan kita kepada sunnah melalui agen? Tidak ada. Allah pilih kita untuk menjadi orang yang membela sunnah Nabi, orang yang memahami Islam, berjalan di atas siratul mustaqim. Allah kabulkan doa kita, ihdinas siratul mustaqim. Dalam keadaan ratusan ribuan juta orang yang berdoa dengan doa ihdinas siratul mustaqim, tapi tidak mendapatkan pengabulan dari Allah. Buktinya dia doa seperti itu, habis sholat dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan pelanggaran, formalitas sholat itu, kita berdoa dengan doa itu Allah kabulkan. Tumbuh kecintaan kita kepada sunnah Nabi. Kita menghidupkan sunnah Nabi yang bisa kita lakukan. Jenggot kita panjangkan, pakaian kita sesuaikan dengan aturan Nabi. Para muslimat berhijab dengan hijab yang syar'i dari Allah Azza wa Jalla. Kita enggak bayar. Kita enggak mengajukan proposal kepada manusia. Kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kabulkan. Kemudian setelah kita mengenal sunnah, Allah pilih kita dari orang yang semuanya mengenal sunnah. Kita mau belajar ilmu agama. Coba bayangkan kita jamaah, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat. Itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan minnatul ilahiyah, karunia ilahi. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kita berdoa menyandarkan semuanya kita kepada Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Kanzun min kunuzil jannah. Ucapan la ilaha illallah adalah simpanan dari simpanan-simpanan mutiara sorga. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau berdakwah di jalan Allah, bagaimana doa beliau ketika menghadapi keganasan orang-orang musyrik? Allahumma bika asul, bika uhawil, wa bika uhawil, wa bika uqatil. Ya Rabb, dengan engkau lah aku berjihad, aku berusaha. Dengan bantuan dari engkau lah aku berperang. Diserahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memindahkan tanah sedikit demi sedikit untuk menggali parit di dalam perang Khandaq, kebiasaan orang Arab ya, ketika mereka itu sedang gotong royong, itu mereka merojaskan pantun. Merojaskan itu artinya mereka mendendangkan pantun agar semangat. Apa yang mereka baca? Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Mereka sandarkan semua kenikmatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Laulallahi, laulallahu mahtadaina. Sambil mereka memindahkan batu. Laulallahu mahtadaina, wama tasaddaqna, wama sallaina, fa anzilan sakinatan alaina, wa tsabbitil aqdama in lakina, wa in aradu fitnatan alaina, abaina, abaina, abaina, abaina. Teka seperti itu. Apa artinya para jamaah? Para sahabat Nabi, bayangin ya, sahabat Nabi itu dijamin sorga atau tidak? Dijamin semuanya atau ada pengecualian? Langsung atau mampir dulu ke neraka? Langsung, masya Allah. Antum sudah memahami masalah prinsip ini. Sahabat semuanya adalah ahlul jannah jumlatan wa tafsilan. Tapi bagaimana mereka menyandarkan keperkasaan, kedikdayaan, kekuatan mereka dalam membela agama Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita menyandarkan kepada kesenioran. Ya betul. Senioran, nah, kesenioran. Ane udah 10 tahun kenal sunnah, gak mungkin sesat. Ya gitu. Diajak belajar gak mau belajar. Aduh lu, kalian masih kecil, kalian belum lahir, ane udah tamat usul salasa. Dia menganggap kalau dia sudah lama belajar ilmu agama, maka ini sebagai kartu as untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Keliru dia. Siapa dia? Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kalian lakukan dari kenikmatan itu, apa yang kalian rasakan dari kenikmatan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Keistiqomahan kita, kekuatan kita, kita duduk seperti ini, kita sanggup mencatat materi, kita mampu mendengarkan, itu Allah Azza wa Jalla. Kita mampu mengangkat tangan kita ketika sholat sembari mengatakan Allahu Akbar, Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah keistiqomahan kepada Allah. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Rabb, jangan engkau sandarkan beban hidup ini kepada diriku sekejap mata pun. Tolonglah kami ya Rabb. Oleh karena itu di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keistiqomahan di dalam kehidupan beliau, saya rasa para jamaah sudah hafal semuanya. Ya mukallimal qulub, tsabbit qulubana ala din. Hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi SAW mengatakan inna qulubal ibadi baina usbu'aini min asabi ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu di antara dua jemari dari jari-jemari Allah. Allah akan balikan sesuai dengan kehendak Allah. Keinginan manusia, syafaat Nabi untuk dapat hidayah tidak akan tembus kalau Allah Ta'ala tidak berikan izin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita itu sudah diberikan kehendak kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. May yuridillahu bihi khaira. Apa lanjutannya? Yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan dari dia kebaikan, Allah akan berikan fikih baginya, ilmu agama. Datang dari hadis siapa ini? Muawiyah bin Abi Sufyan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukhari atau Muslim? Bukhari dan Muslim. Baik. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita menyadarkan semua yang kita miliki, semua yang kita miliki dari perjalanan, perjalanan kita melalui kehidupan akhir zaman ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang tidak ada nabi yang seperti beliau setelah beliau. Seperti beliau setelah beliau. Paham ya maksudnya? Setelah Nabi Sulaiman tidak ada nabi yang memiliki kekuatan seperti Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kekuatannya Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat kemudian diganggu dengan jin. Dicekik jin itu oleh Nabi. Ya kan? Pernah dengar ceritanya? Setelah itu Nabi mengatakan kalau bukan karena doanya saudara aku Nabi Sulaiman, saya ikat jin ini di tiang masjid sehingga dibuat main-main oleh anak-anak Madinah. Nabi Sulaiman adalah nabi yang hebat. Tetapi apa yang terucap dari lisannya Nabi Sulaiman? Qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarbah. Ya Rabb, karuniakanlah kepada aku kekuatan untuk mensyukuri. Mensyukuri kenikmatan Allah maknanya kita iltija kepada Allah, menyandarkan semuanya ini kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kau berikan kepada aku dari kenikmatan, juga kepada kedua orang tuaku, sehingga aku bisa beramal dengan amalan soleh. Dan perbaikilah keturunanku. Itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para jamaah yang saya muliakan, mari di tempat-tempat mustajab yang kita lalui, kita selipkan doa agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah di dalam menjalani kehidupan akhir. Itu yang bisa kita lakukan. Sisanya kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita menanamkan kekuatan ilmu kepada anak-anak kita, kita arahkan mereka belajar ilmu agama, kita serahkan semuanya kepada Allah, insyaallah setelah kita nanti dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kita meninggalkan keturunan-keturunan yang saleh. Silakan wahai anak-anakku, kalian teruskan perjuangan kami. Silakan kalian berjalan di atas istiqomahan, pertahankan keimanan kalian yang telah kami pupuk sejak kalian kecil. Jadilah seorang anak yang saleh, jadilah seorang generasi muda yang berhasil mempertahankan keislaman sampai akhir zaman. Kita tidak tahu para jamaah, sekarang ujiannya dengan zaman dulu beda. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman sekarang lebih berat mana ujiannya? Hah? Pak, lebih berat mana ujian zaman Nabi dengan zaman sekarang? Zaman sekarang. Kok bisa lebih berat zaman sekarang? Kalau di zaman Nabi kita dilempari batu. Kalau di zaman sekarang kita dilempari apa? Duit. Dilempari duit, jamaah yang saya muliakan. Lebih berat mana? Berat sekarang, walaupun lebih enak sekarang. Tapi lebih berat. Kita dilempari batu, kita menghindar. Dilempari duit, yakin kita bisa menghindar? Kita buka kantong kita gede-gede biar masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa yang akan dilalui oleh anak keturunan kita lebih dahsyat dari yang kita pikirkan. Maka kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla semua keadaan anak-anak kita. Kita berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jauhkanlah kami dan keturunan kami dari menyembah berhala. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang dapat kami sampaikan tiga perkara yang insya Allah kita akan berusaha bersama-sama merealisasikannya untuk menghadapi balada fitnah akhir zaman. Dengannya insya Allah Allah akan berikan kekuatan keistiqomahan biidznihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dari para jamaah atau didiskusikan atau sesuatu yang masih belum jelas di dalam materi yang kami sampaikan. Ada sisi tanya jawab? Baik, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan baik secara lisan atau secara tulisan. Kalau segan secara tulisan, ya secara lisan. Baik, kebalik tuh ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sini ada pertanyaan, saya akan mencoba menjawab. Bismillah, maaf Ustaz, di kalangan ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji sunnah sudah lumayan lama, dan sebagian ikhwan-ikhwan tersebut apabila datang ke majelis taklim berpakaian rapi dengan gamis dan jilbab yang bagus dan indah, akan tetapi mereka datang ke masjid memenuhi panggilan sholat sebagian dengan berpakaian pakai kaos dan celana yang ketat. Pertanyaan saya, apakah fenomena ini karena kurangnya ilmu atau malas belajar ilmu agama? Kedua, apakah termasuk pertanda akhir zaman? Barakallahu fikum wa iyyakum. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya di sini, apakah itu karena kurang ilmu? Jawabannya iya. Apakah karena malas belajar ilmu agama? Ya iya. Dia kurang ilmu karena dia malas belajar ilmu agama. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil pakaian kalian ketika akan ke masjid. Ini sebenarnya contoh kasus. Saya paham pertanyaannya ini. Bukan hanya dalam sholat, tetapi dalam yang lain ya para jamaah ya. Ketika kita sudah lama belajar sunnah, kadang ada cenderung kita mengabaikan, menggampangkan. Ketika lewat masalah, memang ada khilaf di kalangan para ulama, kita lebih mudah mengatakan kan yang penting ada khilaf, boleh ini, boleh itu. Salah. Ketika ada sudut pandang berbeda di kalangan ulama, kita dituntut memilih mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Walaupun kita menyikapi orang yang tidak berpendapat dengan kita dengan toleransi, tetapi tidak alamat semuanya ada pendapat ulama. Nanti itu akan bermudah-mudah riba, kan ada ulama yang fatwain boleh. Ulama-ulamaan maksudnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah sesuatu yang berbahaya, mengabaikan syariat. Dan ini jawabannya karena dia tidak membekali keistiqomahan dia dengan ilmu agama. Ya seperti itu. Ibarat tanaman para jamaah. Keimanan kita itu ibarat tanaman. Kalau kita sirami akan subur. Tetapi kalau kita abaikan, ya akan kering. Begitulah pohon keimanan kita. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini annal imana yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Kenapa seorang itu dia terjatuh dalam maksiat? Karena dia tidak mengisi kehidupannya dengan ta'ah. Walaupun dia katanya sunnah. Mohon maaf, saya menyaksikan masalahnya. Dan insya Allah di sini tidak ada ya, di sebagian tempat. Setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, ummahat, wanita-wanita akhwat salafiyat, mutahajjibat, mutahashimat, mereka benar-benar menjaga hijabnya. Mereka benar-benar menjaga kehormatan mereka. Secuil pun perhiasan tidak mau mereka tampakkan. Tapi berjalan waktu, muncullah cadar gaul, muncullah hijab gaul. Di update itu, kayak Android di update itu. Muncul ini lagi, ada produk yang menampakkan sedikit perhiasan, itu yang digandrungi. Ini lagi modelnya, hijab seperti ini nih. Padahal kan Allah mengatakan, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Tidak boleh mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali apa yang mesti tampak. Apa yang mesti tampak? Apa yang mesti tampak? Pakaian. Tidak boleh kita sengaja menampakkan zina dalam pakaian kita. Fala yakhda'na lahu bil qaul fayatma'u alladhi fi qalbihi marad. Berbicara dengan lawan jenis. Sekarang sudah modern ya. Berbicara, oh ana enggak pernah ngomong sama yang non muhrim, dia bilang gitu. Sebenarnya non mahram ya. Salah ngomong dia. Dia tidak pernah ngomong tapi chattingan setiap hari. sampai curhat-curhatan, sampai ini dan itu, sampai masuk ke dalam sesuatu yang setan sudah bermain di dalamnya. Padahal sudah lama mengaji. Maka kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ingat kembali ketika kita baru mengenal sunnah. Kita ingat apa yang menginspirasi kita mengenal sunnah ini. Kita ulang kembali. Bila perlu, ya, ketika kita mengenal sunnah di daerah ini, cobalah kita datang ke daerah tersebut. Mereka menjadi saksi bisu bagaimana kita kembali kepada hidayah, meninggalkan kemaksiatan. Agar kita benar-benar mengingat bahwa hidayah itu mahal. Wallahu a'lam bishawab. Apakah termasuk pertanda akhir zaman? Jelas. Inna min ashrati sa'ah an yaktsural jahlu wa yafshu al ilmu. Semakin banyak kebodohan, semakin berkurang ilmu. Ini tanda-tanda hari kiamat. Ya, sayakunu fi akhiri ummati qaumun yastahillun al-hirra wal harir wal khamra wal ma'asif. Akan muncul nanti di akhir zaman kaum yang mereka menghalalkan khamr, menghalalkan alat musik. Mereka menghalalkan sutra dan perzinahan. Tanda akhir zaman. Fala ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tetapi insyaallah, selama di dalam jiwanya ada kecintaan kepada sunnah, dia akan mudah kembali. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti itu jangan diabaikan. Ditarik kembali, diajak kembali. Pasti hati putihnya itu akan mengatakan saya salah. Cuman dia semakin jauh. Semakin pupus harapan dia, kita tarik dia. Nah, kita bawa dia kepada hidayah, kita ajak ayo kembali kita belajar. Ayo kita kembali menuntut ilmu agama. Jangan kita tinggalkan dia. Kalau kita tinggalkan dia, khawatir. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan dianggap seorang beriman sampai cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Kita cinta hidayah, kita juga harus cinta kepada saudara kita hidayah. Baik. Boleh Anda jawab atau enggak? Boleh Anda jawab atau tidak? Baik, mungkin ada yang lain yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan cukupkan sekian. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tepat jam 11 sesuai dengan jadwal, insyaallah apa yang kita sampaikan sedikit ini menjadi sedikit tambahan ilmu agama bagi saya dan para jamaah semuanya. Terima kasih atas perhatian semuanya, terkhusus kepada panitia Masjid As-Salaf Desa Jombang yang telah memberikan tarhib dan memberikan kesempatan kepada saya semua. Semoga ini menjadi ajang untuk mempererat ukhuwah, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.